طيب أشوف جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم fi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah kita pada malam hari ini masuk dalam penjelasan adzabah inda tal'ati sultan, menyembelih inda tal'ati sultan, menyembelih ketika apa? Hah? Ketika menghadap ataupun ketika ada kedatangan sultan. Tol'ah itu kedatangan, bukan menghadap kita yang datang sana, bukan, tapi sultannya datang, penguasa menyambut. Apa? Ketika penguasa berkunjung, kunjungan sultan, kunjungan penguasa, di situ disembelihkan sembelihan. Itu namanya adzabhu inda tal'ati sultan. Dan ini juga permasalahan yang sangat penting untuk diketahui, di mana mungkin dianggap oleh kaum muslimin ataupun kita bahkan diantaranya, karena tidak adanya ilmu, perkara yang tidak bermasalah. Sementara dalam hal ini masuk dalam pembahasan bisa termasuk syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala bin Bas rahimahullah ta'ala, qad kana ahlul jahiliyah ya'tiruna li'udama'ihim. Udama seperti ulama, kata mufradnya apa? Adim. Adimun udama'un, alimun ulama'un, seperti itu. Dulu ahlul jahiliyah, sungguh dulu ahlul jahiliyah, ya'tirun, aqara ya'qiru. Perhatikan, asli dari kata lafat aqara ya'qiru adalah darbu qawaimil ba'ir awissat bisayf wa waqaimun, menyabet dengan pedang kaki-kakinya unta atau kambing, sedangkan unta ataupun kambing tadi dalam keadaan berdiri. Itu namanya akar, dari kata akara ya'qiru. Dan cara menyembelih unta juga diantaranya apa? Biar tidak kabur unta tersebut, dipatahkan dulu dengan pedang kakinya biar ambruk. Nah, diantaranya. Maka dikatakan di sini, dulu ahlul jahiliyah ya'tiruna li'udama'ihim. Sungguh keadaan ahlul jahiliyah dulu, mereka itu menyembelih sesembelian, baik itu unta ataupun yang lain, untuk pembesar-pembesar mereka, maka Nabi SAW mengingkari, fa'angkara Nabi SAW alaihim dhalika, maka Nabi SAW mengingkari atas mereka, yakni ahlul jahiliyah, di mana Rasulullah SAW ketika diutus dunia dalam keadaan gelap, gelap dengan kesyirikan dan benar-benar jahiliyah di muka bumi merata, di antaranya adalah kaumnya beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka di atas amalan dan keyakinan jahiliyah, ini mayoritas dari amalan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari mereka zalika, yakni perbuatan tersebut, menyembelih sesembelian demi pembesar-pembesar mereka. Wa qala, maka Rasulullah bersabda, la aqra fil Islam, atau la aqra fil Islam. Lihat ini tetangga kita nomor 1, hadisun sahihun. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam la aqra fil Islam adalah hadis yang sahih. Rawahu Abu Dawud. Riwayatnya Abu Dawud dengan nomor berapa? Salasuna alf. Salasina salasa. Salasa alf. Wa mi'ataini. Wa isnain wa isnain wa isnain isrin. Isnain wa isrin. 3222 nomornya. Wa ghairuhu. Yakni Abu Dawud dan yang lainnya yang mereka yang membawakan hadis ini di sanadin sahih, dengan sanad yang sahih min tariqi Abdul Razzaq, dari jalan yang dibawakan oleh Abdul Razzaq As-San'ani. Berkata Abdul Razzaq, akhbarana Ma'mar an Tsabitin an Anasin marfu'an. Berkata Abdul Razzaq memberitakan kepada kami siapa? Ma'mar, dari Tsabit, dari Anas. Marfu'an yakni apa? Anas meriwayatkan hadis ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, namanya marfu, diangkat sampai Rasul. Qala Abdul Razzaq, kanu yakiruna indal qabr. Dulu mereka menyembelih sesembelian di sisi kuburan. Yakni bibakaratin aw bisai'in, yaitu dengan berupa apa? Sembelian, yaitu sapi atau sesuatu. Intaha. Wa bawwa alai Abu Dawud, dan Abu Dawud sahibu sunan membuat bab atas hadis ini, babu karoyatid dhabh indal qabr, bab dibencinya menyembelih di sisi kuburan. Perhatikan ya ikhwah, kalimat karohiyah dari kata mungkin makruh, karihaya krohu makruh, ini menurut para salafus saleh kebanyakannya adalah dibawa kepada makna makruh tahrimi, makruh yang maknanya haram, bukan makruh indal alil usul mutaakhirin, yang makruh itu adalah apa? Makruh tanzihi, yang mana jika dilakukan tidak berdosa, jika ditinggalkan apa dapat pahala. Nah itu, tapi ini bukan itu. Maka makro dalam apa yang sering diucapkan oleh para salafus saleh maknanya adalah haram. Wakarroha ilaikumul kufro wal fusuqa wal isyan, wakarroha ilaikumul kufro wal fusuqa wal isyan, dalam ayat tersebut Allah mengatakan bahwasanya Allah membenci kepada kalian kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Apakah kemudian membenci di situ dikatakan cuma benci tidak haram, bahkan haram. Maka nasayyi'uhu indallahi makruha. Pembicaraan tentang masalah pembunuhan dan semisalnya, keburukannya adalah di sisi Allah sangat dibenci, maknanya haram. Nah. Demikian ya ikhwah. Jadi keterkaitan dalam masalah menyembelih di sisi kuburan ini juga perlu dipahami bahwasanya hukumnya bahkan termasuk syirik, bahkan ada rincian yang akan kita lalui insya Allah nanti. Adapun dalam An-Nihaya li Ibn al-Asir rahimahullah ta'ala la akrabul islam, beliau menafsirkan kanu yakirunal ibil inda kuburil mautah. Dulu ahlul jahiliyah menyembelih unta. Cara penyembelihan unta tadi apa? Di sabet dengan pedang kakinya, itu aslinya. Aslul akr darbu qawaimil ta'ir awisat bisayf bahwa qaimun. Itu dalam penafsiran yang dibawakan oleh Ibnu al-Asir dalam kitabnya Nihaya fi Ghoribil Hadis. Dat, bangun dat, seturu. Jadi la kanu yakiruna al-ibil inda kuburil mauta. Dulu ahlul jahiliyah menyembelih unta di ala kuburil mauta. Yani di atas kuburannya orang-orang yang sudah mati. Kenapa mereka melakukan? Yani wa yaqulun inna sahibal qabr kana yakiru lil adyaf ayyama hayatihi fa nukafi'uhu bi misli sanihi ba'da wafatihi. Dulu ahlul jahiliyah mengatakan, kenapa mereka menyembelih unta di kuburannya orang-orang yang sudah mati? Mereka bilang bahwasanya yang dikubur ini dulu waktu masih hidup menyembelih unta untuk tamu-tamunya. Maka sekarang sudah mati, kami nukafi'uhu, mukafa'atnya apa? Membalas kebaikannya apa? Nukafi'uhu ya membalas kebaikan tersebut dengan semisal perbuatan dia yang masih hidup ketika dia masih hidup di dulu sering menjamu tamunya dengan menyembelih unta, maka ketika sudah mati disembelihkan unta di kuburannya. Ini ya, ini Ibnu Asir, Ibnu al-Asir Abu Sa'adat dalam kitabnya Ghoribul Hadis jilid ketiga halaman 271. Demikian. Dan asal akar, dan akar itu aslinya adalah menyabet dengan pedang kaki-kakinya apa? Unta ataupun kambing dalam keadaan dia itu masih berdiri. Nah, dulu kenapa kok dilakukan seperti itu? Biar tidak kabur. Putus, patahkan dulu apa? Kakinya dan ambruk, gampang disembelih. Gitu. Maka cara menyembelih unta ada masih berdiri langsung disembelih tanpa ditidurkan dulu, tanpa dirobohkan. Maka dikatakan akar. Tadi aku perhatikan. Qala Syekh bin Baz, fa akrud dabaih lil muluk wassalatin. Salatin dan salatini. Salatini sultan dengan asli. Jadi dan wa akrud dabaih dan menyembelih sesembelian untuk para raja, para sultan, para penguasa, wal udama, para pembesar, wa taqarrub ilaihim bidzalika, mendekatkan diri kepada mereka dengan menyembelih tadi, yukta baru minad dabah li ghairillah, termasuk teranggap, terhitung, termasuk menyembelih untuk selain Allah. Maka masuk dalam pembahasan si syirik. Wa yu'ta baru minasyirki billah, kata Syekh bin Baz, dan termasuk juga apa? Teranggap sebagai kesyirikan dengan Allah, yakni menyembelih sembelian untuk para raja, para penguasa, para pembesar, mendekatkan diri kepada mereka. Nah, perhatikan ya ikhwah, ketika dikunjungi oleh para penguasa tadi demikian sambutannya. Maka dalam bab dibikin dabahu inda tol'ati sultan, menyembelih ketika datangnya sultan penguasa. Lihat nomor 2 tutan kaki, di sini ada rincian Hadi suratul ula fi hadil mas'alah. Nah, wajudah baru syirik bilah. Dan termasuk dalam kategori syirik dengan Allah, inilah bentuk pertama. Wa yadzbahu inda tal'ati sultan taqarruban ilaihi. Bentuk yang pertama yaitu menyembelih ketika datangnya sultan dengan niat takarrub, mendekatkan diri kepada sultan. Bagaimana mendekatkan diri kepada sultan? Menjamu sultan dengan sembelian biar dia lebih dekat kepada dia. Orang tadi yang menyambut tadi lebih dekat. Nah, waqad fassara Ibn Baz at-taqarrub biqouli dhabh bidhabh inda muqabalatihim. Syekh Ibn Baz memberikan penafsiran, ya kan, taqarrub ini dengan perkataan beliau menyembelih ketika muqabalatihim. Apa namanya muqabalah? Menemui. Muqabalah itu pertemuan, perjumpaan. Ketika menemui mereka para penguasa, au inda khuruji minal mustasfa, atau ketika keluarnya para penguasa dari rumah sakit, disambut dengan sembelian tadi demi mendekatkan diri kepada para penguasa, au inda kudumi ayya baladin, atau ketika kunjungannya para penguasa di negeri manapun, disambut dengan itu, dengan sembelian. Perhatikan di sini ya, gua. Bagi orang yang memang sudah congok dengan menyambut sultan sangat gembira, maka tidak heran kalau mereka kemudian menyembeli. Terolah sudah ditentukan tanggalnya datang, maka buru-buru apa mempersiapkan kambing ataupun sapi yang sudah sangat istimewa demi sambutan terhadap sultan. Nah, ini hati-hati ini. Kenapa aita adiman lil madbuh lahum? Penyembelian ini demi pengagungan. Ta'diman, demi pengagungan bagi yang disembelihkan untuk mereka, bagi yang mereka akan datang untuk pengagungan. Pengagungan terhadap sultan di sembelihno, sembelian. Walaysa muradu syekh ditakarrub lahum likai yasfa'u lahu indallahi aw yaghfiru dambahu. Dan maksudnya syekh dengan mendekatkan diri kepada sultan bukan kok supaya penguasa itu memberi syafaat di sisi Allah atau para penguasa itu mengampuni dosanya, tidak. Berarti di sini ini ilmu yang perlu diilmui. Bukan kok mendekatkan diri kepada sultan itu atau para penguasa tadi, para pembesar, para raja, bukan kok kemudian punya keyakinan para raja, para penguasa itu memberikan syafaat di sisi Allah untuk yang menyembelihkan, yang menyambut, atau agar para pembesar tadi memberikan ampunan dosanya orang yang menyambutnya, tidak. Falaysa muradul qaum fil jahiliyah wala fil islam. Falaysa muradan lihaulil qaum fil jahiliyah wala fil islam. Itu bukan yang diinginkan, bukan yang dimaksud oleh kaum di zaman jahiliyah ataupun dalam zaman Islam. Bukan kok kemudian ketika menyambut mereka dengan sembelian berarti mereka memberikan syafaat di sisi Allah untuk si yang menyembelihkan atau mengampuni dosanya orang yang menyembelihkan, tidak. Ini tidak dimaksud oleh para jahiliyah ataupun orang Islam ketika menyambut penguasa, tidak seperti itu. Fa in qadira annahu sana'a hadza ma'a dami iradati ta'dimal muluk wa innama syukur lillahi wahdahu wa taqarrub ilahi bidzalika fa hadza munkarun. Fa in qadira, apa maknanya? Taruhlah. Nah, apa? Seandainya diterima bahwasanya dia melakukan ini tidak ada keinginan dari dia mengagungkan penguasa, hanyasanya syukur lillahi ta'ala wahdahu dan mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan itu, ini pun mungkar. Terolah si fulan menyambut sultan, penguasa, tapi dengan cara menyembelian niatnya katanya lillahi ta'ala, bersyukur kepada Allah, bukan untuk mengagungkan sultan. Taruhlah seperti itu. Ini termasuk mungkar. Kenapa? Litasabbuhihi bi ahlul jahiliyah. Karena menyerupai ahlul jahiliyah. Nah. Wa tsukauni dzabh li qudumi mu'azzamin syirkan akbar annahu taqarraba bi fi'li dzabh. Dan sisi keberadaan menyembelih demi kedatangan orang yang diagungkan dinamai syirik akbar, karena mendekatkan diri dengan annahu taqarrubun ataupun taqarraba bi fi'li dzabh. Atau annahu taqarrubun karena termasuk mendekatkan diri dengan melakukan penyembelihan. Ini keberadaan menyembelih untuk orang yang diagungkan dinamai syirik akbar karena dia mendekatkan diri dengan mendekatkan diri takarrub kepada yang diagungkan dengan melakukan sembelihan. Nah. Jadi ini mungkin banyak orang yang mungkin karena cari muka, ya kan? Cari muka di depan penguasa, ya sangat sangat gampang, sangat wajar seperti itu, ya kan? Karena apa? Karena ngilernya dia di depan penguasa. Tahu ngiler? Nah, lidahnya menjulur ngiler dengan keberadaan pujian penguasa ataupun biar diberi kedudukan atau yang semisalnya pangkatnya jadi tinggi atau mendapatkan apa proyek-proyek yang disahkan oleh penguasa demi dunia. Bukan kok penguasanya biar mengampuni dosanya, ini tidak dimaksud oleh mereka. Atau biar penguasanya itu memberikan syafaat di sisi Allah, ini tidak dimaksud oleh mereka, tapi tadi kepentingannya. Karena lidahnya zulur meler kepada kedudukan tersebut. Nah, wa dawa ainu dzabah li ghairillah. Inilah zatnya menyembelih untuk selain Allah. Iz maqsuduhu ta'dhimul madbuh lahu bi raqatid dam li maqdamihi. Kenapa? Karena maksudnya tujuan orang yang menyembelih tadi mengagungkan demi pengagungan untuk yang disembelihkan baginya, yaitu sultan tadi, dengan cara iraqatid dam, mentumpangkan darah, limak damihi, karena kedatangan orang yang diagungkan tadi, sultan ataupun raja atau apa tadi, udama, orang-orang yang diagungkan. Walasal maksud ikramahu bi aklid dhabiha, tujuan utama bukan kok memuliakan dia, tujuannya utama bukan memuliakan dengan memakan sembelian. Kama yukrimu duyuf, sebagaimana dia memuliakan tamu, tidak. Ya kan, terlah mungkin siapa si pulan Abdullah ataupun Umar atau semisalnya datang ke rumah saya sembelikan ayam, sekedar menyambut tamu. Bukan itu, tapi ingin apa? Takarrub kepada sultan. Ya, ngiler dengan apa yang dimiliki oleh sultan. Bahwa dzabhun la yuradu bihi al-ikram, innama urida bihi iraqatu dam ta'diman. Menyembelih untuk penguasa tadi, pembesar tadi adalah penyembelian, bukan diinginkan dengannya memuliakan, hanya saja yang diinginkan dengannya adalah menumpangkan darah untuk demi pengagungan. Ta'diman, demi pengagungan. Nah, ini Eva, mungkin ini perkara yang perlu diilmui, yang mungkin sebelumnya kita tidak di atas pengetahuan hal ini. Nah, maka tidak mudah. Dengan yang penting apa? Gede-gede upaya besar, gede-gedekan menyambut para penguasa. Ini surah yang pertama tadi. Maka hadis suratul ula fi hadil masalah. Wa'id abu syirk minal billah. Wa'id abu syirk minal billah. Wa'id abu syirk billahi ta'ala. Minasyirki billah. Kemudian kita lanjutkan. Fala yajuz li ahadin ayataqarraba ila salatini wal muluki wal udama'i bidhabih lahum inda muqabalatihim. Maka tidak boleh seorang pun, tidak boleh bagi seorang pun untuk mendekatkan diri kepada para salatin, para sultan, para penguasa atau para dan para raja dan para pembesar. Tidak boleh bertakarub kepada mereka dengan menyembelih untuk mereka ketika menjumpai mereka, muqabalati, menyambut mereka. Au inda khuruji minal mustasfa, atau ketika keluarnya mereka dari rumah sakit. Au inda qudumi lil ayyi baladin, enggak boleh. Kama la ya'suz taqarrubi dabalil jin, bagaimana tidak dibolehkan menyembelih untuk takarub kepada jin dengan menyembelih, enggak boleh juga. Sebagaimana tidak dibolehkan mendekatkan diri kepada jin dengan menyembelih, atau kepada para malaikat, atau kepada bintang-bintang, atau berhala-berhala, atau ashabul kubur. Ashabul kubur juga enggak boleh mendekatkan diri kepada mereka dengan ini, enggak boleh. Au ghairihim, atau kepada selain mereka, minal makhlukin lil adila al madhkura, karena ada dalil-dalil yang telah tersebutkan, itulah sebagai bukti tidak bolehnya. Amma in kana dhabhu yuqsadu fi taqarrub ila Allah subhanahu wa syukru lahu wa la yuqsadu fi ta'dhimul muluk wa salatin fa huwa fi hadhil hal yu'tabaru mungkaron wa tasabbuhan bi alil jahiliyah. Lihat nomor 3, catatan kaki nomor 3. Ai inda qol al sultan wa nahwihi wa hadhihi suratu saniyah. Bentuk yang kedua yaitu tadi. Adapun apabila menyembelih dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, tidak bermaksud untuk mengagungkan para raja dan para penguasa, maka dalam keadaan ini termasuk mungkar. Walaupun niatnya adalah untuk Allah, bersyukur kepada Allah, tapi ketika datang kepadanya seorang sultan atau penguasa atau pembesar atau para atau raja, ini dalam keadaan seperti itu termasuk mungkar dan menyerupai ahlul jahiliyah. Yaitu apa? Fi akrihim ad-dabaiha li udama'ihim wa ala kuburihim, menyerupai ahlul jahiliyah ketika mereka menyembelih sesembelian atau beberapa sembelian untuk pembesar-pembesar mereka atau pada kuburan-kuburan pembesar mereka. Ini yang bentuk kedua. Nah, tasabu. Termasuknya apa? Tasabu. Wa wasilatan min wasailid dhabhi li ghairillah, dan juga termasuk wasilah sebagai perantara. Termasuk perantara dari beberapa perantara yang akan mengantarkan kepada menyembelih untuk selain Allah. Paham di sini? Nah, taruhlah niatnya adalah lillahi ta'ala, bukan pengagungan terhadap penguasa, para raja, tapi untuk Allah, untuk bersyukur kepada Allah. Tapi karena ketika datangnya para penguasa, maka menyerupai ahlul jahiliyah. Ketika mereka menyembelih beberapa sembelian untuk penguasa pembesar mereka di atas kuburan, di atas kuburan mereka, dan sebagai perantara menyembelih untuk selain Allah. Kata beliau di sini, wasilatan min wasailid dhabhi li ghairillah, dan termasuk perantara dari beberapa perantara yang mengantarkan menyembelih untuk selain Allah. Waqad sahaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna qala, dan telah sahih secara riwayat bahwasanya Rasulullah bersabda, la akrafil Islam. La akrafil Islam artinya ingkarnya Nabi terhadap ahlul jahiliyah di mana mereka menyembelih sembelian untuk para penguasa, para raja, para pembesar, dan juga menyembelih untuk yang dikubur. Penafsirannya Ibnu al-Athir rahimahullah, yaitu apa? Demi membalas kebaikan dulu orang yang suka menyambut tamunya dengan sembelian. Ketika mati disembelihkan sembelian di kuburannya. Ini juga enggak boleh. La akrabul Islam. Waqala Rasulullah man tasabba bi qaumin fa huwa minhum, juga Rasulullah bersabda siapa yang menyerupai suatu kaum maka termasuk dari golongan mereka. Nah, maka kalau itu walaupun niatnya lillahi ta'ala tapi bentuk penyembelihannya karena menyambut para penguasa dan para raja tadi dan pembesar, maka termasuk walaupun niatnya karena Allah tapi termasuk mungkar, kemungkaran. Yang ini wajib diingkari. Adapun man tasabba bikum fa huwa minhum, di sini dikatakan oleh beliau hadisun hasanun. Ya kan? Abu Abdillah Muhammad bin Nasir Al-Fihri mengatakan hadis ini hasan, rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Pemana aun? Anda pemananya? Aunul Ma'bud. Jadi di sini dalam Abu Dawud jilid ke-11 halaman 4000 atau nomor hadis 4012. Hadis nomor ini dinukil dari Aunul Ma'bud. Nah. Sarah sanad Nabi Dawud. Hadis ini hasan sanadnya wa hasan ibn Bas fi Majmu'il Fatawa. Syekh bin Bas suka menghasankan hadis ini dalam Majmu'ul Fatawa. Hadis yang mana? Hadis man tasabba bi qaumin fa huwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia dari golongan mereka. Menyerupai alul jahiliyah termasuk dari alul jahiliyah. Nah. Dan waqala Ibnu Taimiyah fil iqtida. Ibnu Taimiyah berkomentar dalam kitabnya Iqtida, Iqtida Siratil Mustaqim, Mukhalafati Ashabil Sahim. Kitab namanya kitab Iqtida Siratil Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Sahim. Kitab yang sangat istimewa dalam babnya. Ya kan? Kitab Iqtida itu kitab yang sangat istimewa. Ulama semuanya memuji kitab tersebut dan dikajikan di mana-mana oleh ahlu sunnah wal jamaah, diantaranya di Damaj dikajikan kita tersebut. Nah, kitab ini dalam Iqtida dikatakan halaman 125, kata Syekh kata Ibnu Taimiyah wa isnadun jayyidun, syaratnya bagus, man tasabba bi qaumin fa huwa minhum, syaratnya bagus, artinya ada juga yang mendhaifkan tapi yang rawi yang kuat adalah hadis ini hasan sanadnya. Waqad ihtajjal Imam Ahmad wa ghairu bi hadzal hadis. Imam Ahmad dan yang lainnya berhujjah dengan hadis ini. Hadzal hadis aqallu ahwalihi ayyaktadiya tahrim atashabbu fihim. Hadis ini menuntut, hadis ini minimal menuntut, hadis ini minimal keadaannya menuntut menyerupai dengan mereka suatu kaum tadi. Wain kana dhahiru yaqtadi kufrul mutasabbibihim, sekalipun secara dhahirnya menuntut kufurnya orang yang menyerupai suatu kaum. Kalau jahiliyah intaha wa hasanau ibn Bas fi Majmu'il Fatawa jilid 12 halaman 21. Qultu, berkata Abu Abdillah Muhammad bin Nasir Al-Fihri, in tasabba bihim fi fi'lin mukaffirin fa huwa minhum, jika seorang itu menyerupai kaum dalam perbuatan yang mengkafirkan, fi fi'lin mukaffirin, dalam perbuatan yang mengkafirkan, maka dia dari orang-orang kafir. Sama ai kafirun misluhum, yakni kafir seperti mereka, jika menyerupai dalam satu perbuatan yang termasuk perbuatan yang mukaffir, perbuatan yang mengkafirkan, diserupai maka kafir seperti mereka. Wa in tasabbabihim fi ma'siyatin minal ma'asi aw libasin yahtasuna bihi wa laysa min sha'iril kufr fa huwa minal usat, jika menyerupai dengan suatu kaum tadi kufar dalam suatu kemaksiatan, dari bentuk-bentuk kemaksiatan yang lain, fi ma'siyatin minal ma'asi, dari kemaksiatan ataupun pakaian yang mereka itu khusus dengan pakaian itu, bukan termasuk tasabu, menyerupai dengan syiar-syiar kufur, maka termasuk maksiat. Maka termasuk pelaku maksiat. Usot, asi, jamaknya usotun. Ini orang-orang yang bermaksiat termasuk hukumnya. Berarti paham ya, Pak? Nah, kalau seperti demo, ini termasuk tasabu bil kufur. Apakah termasuk demo itu mukafir? Perbuatan yang mukafir? Nah, kita enggak bisa menetapkan. Minimal adalah maksiat ataupun bid'ah. Nah. Tasabuh dengan kekufuran seperti demokrasi, maksud itu kufur. Ini juga berbahaya. Bisa jadi kafir seperti pencetus demokrasi. Makanya dirinci tadi tasabuh dalam bentuk apa? Tasabuh dalam bentuk fiil yang mukafir, maka jadi kafir seperti mereka. Ini penjelasannya, kita cuma membacakannya. Kalau dalam tasabuh dalam bentuk kemaksiatan, maka menjadi pelaku maksiat. Tapi ya, dan banyak sekali perkara seperti itu. Maka diantaranya tadi menyembelih, niatnya untuk Allah, tapi demi menyambut para penguasa dan para raja dan para pembesar. Walaupun niatnya karena Allah, tapi termasuk mungkar. Karena tasabuh dengan ahlul jahiliyah. Tadi penjelasannya seperti itu dari beliau Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Itu termasuk bentuk yang kedua yang bukan termasuk kufur. Itu syirik, tapi termasuk mungkar dan tasabuh dengan ahlul jahiliyah. Yang pertama termasuk syirik. Karena menyembelihnya demi pengabdian terhadap penguasa dan para pembesar dan para raja. Tapi perhatikan ya, Ikhwan. Perhatikan adik-adik. Nah, perhatikan. Dan ini penting. Ini perlu diilmui. Baik. Mana? Wa hadzal hadits aqallu ahwalihi. Hadis ini minimal keadaannya menuntut haramnya tasabuh dengan mereka. Menuntut ayo jazal khair diulangi kurang terjemahnya. Hadis ini minimal keadaannya adalah menuntut haramnya menyerupai mereka. Minimal. Yang paling minim dari keadaan hadis ini adalah tuntutannya haramnya menyerupai mereka. Nah, maka itu berarti kan ya ikhwah. Bagaimana jihad berangkat dari demo itu namanya talbis dan tadlis. Talbis dan tadlis yang itu adalah notabene dari kufar. Perbuatan tadi dikatakan dalam Islam dinamai jihad ataupun demi menolong kaum muslimin dan Islam. Nah, ini yang sangat menyayangkan, anak-anak yang ataupun orang-orang yang menjadi pembesarnya termasuk lulusan Jami'ah Islamiyah Madinah Munawwaroh atau Madinah Nabawiyah diantaranya. Ya kan? Maka kalau itu perhatikan figur bukan ataupun kebenaran bukan ukurannya itu tempat belajar. Bukan Damas, bukan Madinah, bukan Riyadh, bukan Mesir, bukan Indonesia, bukan Sugian, bukan Paciran, bukan Surabaya, bukan Jakarta, dan bukan-bukan dan yang lainnya. Tapi kebenaran Al-Quran dan Sunnah, perhatikan ya ikhwah. Bukan kedudukan. Bukan Abu Mas'ud ataupun bukan Abu yang lain. Tapi kebenaran adalah dengan dalil. Tapi ikhwah, sementara demo yang diagung-agungkan di hari-hari kita ini adalah pembesarnya orang-orang, sebagian mereka datang dari Jami'ah Islamiyah. Apakah seperti itu wasiatnya ataupun ajarannya mereka, para dakatiro yang ada di Jami'ah Islamiyah, para masyayikh? Lebih-lebih lagi sebagian mereka yang mengatakan salafiyun. Ini lebih ngeri. Baru digoda oleh Ahok saja sudah kelenger. Ya kan? Yang untung ya Ahok semakin apa? Tenar. Terus orang Ahok. Ada Ahok. Baik. Qala rahimallahu taala, qala Syekh Muhammad bin Nasir Al-Firi, adzabhu lidhaif awil ahl. Menyembelih untuk tamu atau untuk keluarga. Amma idza dzabaha al-insanu lidhaif aw li ahlihi fa hadza syai'un la ba'sa bihi. Adapun kata Syekh bin Bas, adapun apabila seorang insan menyembelih untuk tamu atau untuk keluarganya, maka ini ada sesuatu yang tidak mengapa. Ini hukumnya enggak mengapa. Bal wa masru'un idza ta'atil hajatu ilaihi, bahkan menyembelih untuk tamu atau untuk keluarga bahkan masru' disyaratkan apabila memang kebutuhannya mendorong untuk harus disembelihkan. Walaysa min adzbahi ghairillah, dan ini bukan termasuk menyembelih untuk selain Allah. Bal huwa mimma abahahu Allah subhanahu li ibadi, bahkan menyembelih untuk tamu atau untuk keluarga termasuk apa yang dibolehkan oleh Allah bagi hambanya. Waqad ja'atil adillatul katsiratu min al-kitab wa sunnah ala ibahati misli hadzal amr, telah datang beberapa dalil yang sangat banyak dari Al-Qur'an dan sunnah atas pembolehan semisal perkara ini, yaitu menyembelih untuk tamu atau untuk keluarga. Dinukil dari Majmu'ul Fatawa jilid 9 halaman 393 di Suwair Muhammad As-Suwair radhiyallahu taala. Wa ma tawahama tahu min annaha li ghairillah ghairu sahih. Wa ma, dan apa yang kau anggap, apa yang kau kesankan bahwasanya itu menyembelih untuk selain Allah adalah tidak sahih, li anna dhabih laha la yaksidu bidalika iraqata dam taqarruban ila dalika rajul. Karena yang menyembelih sembelihan tadi itu bukan bertujuan untuk menumpahkan darah demi mendekatkan diri kepada orang yang datang tadi, yaitu tamu ataupun keluarga. Bal dhabaha dzakiran bi ismallahi alaiha li it'ami dhaifihi minha. Bahkan yang menyembelih ini adalah dalam keadaan dia menyebut nama Allah atas sembelihannya demi memberikan makan kepada tamunya dari sembelihan tersebut. Faya kadabi hatika li it'ami ahlika. Menyembelih untuk tamu adalah seperti engkau menyembelih seperti sembelihan kamu untuk memberi makan keluargamu. Maka menyembelih sembelihan demi tamu, menyambut tamu, ini bukan seperti itu. Nah, tapi kalau para penguasa lah ini lain, dibedakan. Gimana kalau tamunya itu penguasa? Ya, tamunya penguasa punya tadi itu hukumnya. Ulama yang menjelaskan seperti itu. Kalau niatnya karena Allah pun menyerupai perbuatan ahlul jahiliyah, maka bukan karena namanya tamu semuanya sama, tidak. Kalau enggak terima dengan penjelasan ini, ya apa golek penjelasan dewi. Paham toh? Ini bukan penjelasannya Abu Mas'ud, penjelasannya Syekh bin Bas rahimahullah taala. Kalau enggak terima dari apa yang kita bacakan, ya cari penjelasan sendiri. Lihat nomor 2 tutan kaki, dimnu fatawa lajnah. Ini termasuk dari apa? Fatawa lajnah. Lajnah daimah. Jilid 1 halaman 64. Al-Majmu'ah Tsaniyah. Kumpulan fatwa yang kedua. Bagaimana ya, Pak? Jadi gamblang. Kemudian adzabah ta'ziman li sahibil haq. Gimana? Lanjut atau selesai? Selesai. Menyembelih adzabah baru, menyembelih demi mengagungkan orang yang punya kebenaran. Pihak kebenaran. Pengagungan terhadap ataupun bagi pihak yang benar ketika ada pertikaian. Ada pertikaian, ya kan? Kemudian pihak yang benar di gorokno sembelian. depan rumahnya. Nah, itu bagaimana hukumnya? Ini adalah kebanyakannya dilakukan orang Yaman, kata Semukbil. Nanti akan dijelaskan tentang hukumnya. Nah, di sini kita mengikuti penjelasan Syekh bin Bas, bukan penjelasan Syekh Mukbil. Adapun kalau ingin lebih banyak tahu, maka dibaca kitabnya Syekh Mukbil. Dalam masalah ini banyak sekali disebutkannya. Cuma kita sekarang mengikuti penjelasan dari Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala. Nah, insyaAllah kita bacakan pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirrahmanirrahim.